من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لك الحمد يا الله أنت الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله أنت رب العرش الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد. Bagi ya sekarang dah, sekarang ada udah, sekarang ada satu lagi. Dah. Oke. Okay. Gambar apa itu? Nah, kan adanya gantian. Oke. Okay. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita bersyukur alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Bagi orang-orang yang selalu bertahmid, mudah-mudahan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul hamadun. Ya, mereka adalah golongan orang-orang yang disebut dengan hamadun. Karena orang-orang yang disebut dengan hamadun adalah orang yang selalu cepat masuk surga. Ya, sangat cepat sekali. Jadi di akhirat, hah? Nanti belum ini yaitu orang yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, selalu memuji Allah. Inilah golongan nomor satu. Ya, dalam keadaan nikmat biasanya kita memuji Allah. Yang jadi masalah kalau dalam keadaan sengsara, maka ada teks di dalam Al-Quran, wa ya'buduna 'alal harf. Mereka beribadah dengan satu huruf. Ini maksudnya, ketika nikmat dia beribadah, tidak nikmat dia tidak beribadah. Ketika orang-orang disebut dengan hamadun ini cepat sekali masuk surga, barulah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karakteristik orang-orang yang dapat hamadun, yaitu apabila mendapatkan nikmat dia selalu bersyukur memuji Allah, walaupun apabila mendapatkan kesengsaraan dia tetap memuji Allah. Yang kedua, salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika kita memberikan salawat ada hal yang sangat penting. Kita bersyukur kepada Allah melalui berterima kasih, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yushkirin nas lam yushkirillah. Barang siapa yang belum bersyukur berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya mereka itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka dalam hidup kita jangan lupa mengatakan terima kasih kepada seorang. Nah, kalau kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah bentuk rasa syukur kita berterima kasih karena beliau sudah membawa rahmat untuk kita. Ya, rahmatan lil alamin. Bagaimana kita akan mengenal Allah tanpa melalui Rasulullah SAW. Yang kedua, salawat itu di dalamnya juga memberikan peringatan kepada kita, sudahkah kita mengikuti suri taulah dan Nabi Muhammad SAW. Baik. Tulis aja, jadi hapus ya. Gak ada gambar lagi, nanti beli lagi ya spidol. Baik, Bapak Ibu, ini saya menerangkan bukan secara fisik ya, yang disebut dengan kunci apa pintu-pintu surga. Ya. Karena ada bentuk-bentuk pintu-pintu surga, saya tidak bahas secara fisik pintu surga seperti apa atau pentingkatan surga, ada surga Firdaus, ada surga Adn, tidak. Tapi ini berbicara akhlak, bicara karakter. Dalam hadis Rasulullah SAW saya akan menerangkan beberapa pintu-pintu surga ya. Dan baru nanti kita bicara pintu-pintu neraka. Yang enak-enak dulu, yang surga dulu ya. Baik, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, berbuat jujurlah anda. Kenapa? Karena kejujuran memberikan menjadi petunjuk untuk seluruh perbuatan kebaikan yang disebut inna sidqa yahdi ilal bir, seluruh kejujuran menyebabkan seluruh kebaikan. Nah, disinilah kejujuran sebagai pintu surga. Lanjutkan hadisnya, dan kebaikan itu menyebabkan surga. Nanti kebalikannya. Saya ulangi lagi, kita dianjurkan untuk berbuat jujur. Karena jujur itu menyebabkan kepada kebaikan. Di dalam tafsir hadis ini, seluruh kebaikan itu pangkalnya adalah kejujuran. Dan kejujuran itu, kebaikan itu, fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu penyebab menujunya ke surga. Lanjut. Fa innar rajula, sungguhnya seseorang, la yasduq, betul-betul dia berbuat jujur. Nah, ini yang hadiah dari Allah. Hatta yaktuba indallah annahu siddiqan, sampai dia ditulis di sisi Allah, si fulan hambaku adalah orang yang jujur. Ya, selesaikan dulu hadisnya, nanti kita pecah. Kebalik, jauhilah sikap bohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ini kebalikan yang dari atas. Karena sikap dusta, nanti akan saya terangkan dusta atau bohong dalam konteks Indonesia, dalam konteks Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu penyebab dari seluruh perbuatan maksiat. Jadi maksiat apapun dalam hadis ini menunjukkan pintunya maksiat adalah bohong. Berzina apapun pasti ada unsur bohongnya. Membunuh, apalagi korupsi udah jelas banget, dan seterusnya. Lanjut. Fa innal fujur, sesungguhnya ke fujur-fujur itu maksiat apapun bentuknya. Yahdi ilan nar, penyebab neraka. Jadi udah kelihatan tuh pintu surga, pintu neraka yang udah kelihatan, ya. Fa inna rajula la yakdhibu hatta yaktuba indallahi annahu kadzdzaban. Sesungguhnya orang itu apabila dia bohong sampai ditulis di sisi Allah, si fulan memang pembohong. Maka itu kalau bohong satu, ada kecenderungan bohong dua, bohong tiga. Kalau terus begini ditulislah di sisi Allah, dia memang pembohong. Susah ini. Oh, sudah ditulis oleh Allah, susah. Jangan mengatakan Allah yang salah. Siapa yang salah? Manusianya, karena Allah Maha Suci, tidak ada bohongnya. Di dalam surat Taubat ayat 119, ya alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini teks ayatnya, wa kunu ma'as-siddiqin. Dahsyat sekali. Coba terjemahin ini, Ibu yang pakai pink. 119 surat 9. Ini pakai ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di dalam bahasa Arab, maksudnya adalah orang-orang yang jujur. As-siddiq. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata Abu Bakar, as-siddiq. As-siddiq, membenarkan. Ada benar, ada bohong. Nah, di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan nickname, yaitu julukan kepada Abu Bakar, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Apa yang diucapkan Nabi? Benar, benar, benar. Teks ayat Al-Quran ini menunjukkan kita harus membuat lingkungan. Betul tak? Teksnya. Untuk menjaga ketakwaan harus membuat lingkungan. Kalau lingkungannya tidak bertakwa, kita akan ikut arus. Begitu juga pintu surga itu, jangan jauh-jauh dari orang yang sudah punya pintu surga. Kalau ada orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, dekat gitu. Kalau teman kanan kirinya durhaka sama orang tua, lama-lama kita ikut durhaka. Nah, ini gambarannya. Tapi teks Al-Quran, wakunu ma'al ma'asiddiqin, kita berarti harus membuat lingkungan kebersamaan kita dengan orang-orang yang benar. Di situ kan? Betul? Maka di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran ini bicara tentang orang-orang yang benar. Benar itu apanya maksudnya? Nah, ini akan saya bahas. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain saya masuk dalil-dalil dulu baru nanti kita pecah interpretasinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yuribuka." Jauhi, tinggalkan segala sesuatu yang membuat Anda ragu, yang membuat Anda khawatir. Bahasa yang lain apa? Gundah. Ya, oh, galau apalah. Nah, tinggalin, terus jadi apa? Da' ma yuribu ila ma la yuribu, dan melangkahlah kepada hal-hal yang tidak ada keraguan. Barulah dari sini Rasulullah SAW mengatakan, fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, kebenaran, jujur dengan kebenaran sama, fihi tumakninah, ada ketenangan jiwa. Fa innal kadhiba, sungguhnya kebohongan, dia tidak jujur, fihi raibah, ada kegundahan. Ini sudah dikatakan di dalam kaidah usul fiqh sekarang. Sudah ya tadi ya. Tinggalkan yang meragukan dan melangkahnya kepada yang tidak ada keraguan di dalamnya, ada ketenangan. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengandung ketenangan. Sementara kebohongan, ketidakjujuran itu ada khawatiran dan keraguan. Ya. Subhanallah. Balik lagi tadi kita. Di dalam kaidah, kaidah usul fiqh, al-amru yaqtadi al-maslahah wan-nahyu yaqtadi al-mafsadah. Ini seluruh orang yang belajar hukum Islam pasti udah ngelotok bahasa ini. Seluruh perintah itu mengandung kemaslahatan, kepentingan. Perintah Al-Quran hadis. Dan seluruh larangan pasti mengandung bahaya, kemudaratan, kesengsaraan. Itu kaidah, namanya kaidah usulul fiqh. Baik, kita bahas sekarang. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita mau surga tapi tidak tahu pintunya, betul kan? Gimana mau masuknya? Udah dapat pintunya bisa masuk enggak? Belum tentu, kalau enggak ada kuncinya. Saya baru mikirin pintu dulu. Karena ada kunci surga. Subhanallah. kalau kita perhatikan teks-teks di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, teks di dalam ayat Al-Qur'an Karim banyak sekali ya, yang berkaitan dengan disebut dengan as-sidq, yaitu kejujuran, kebenaran. Kejujuran itu sama dengan kebenaran. Disitulah bahasa Arab yang luar biasa. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan hanya diekspresikan dengan al-haq. Al-haq kan kebenaran. Haq ya. Nama Allah al-haqqu yang maha benar. Tapi kadangkala dalam bahasa Arab as-sidq juga kebenaran. Ya. Kita jadi nonton anak-anak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biarin Pak. Kalau kita kumpulkan kata-kata al-kadzib, itu ternyata seluruh kaum yang maghdub dan yang dimurkai oleh Allah, yang dol, yang sesat, itu selalu tidak lepas dari kata-kata al-kadzib, yaitu bohong. Semua, semua kaum, semua. Dan itu bahasa Al-Quran. Tapi kalau bohong di dalam bahasa kita, seandainya kamu mencuri, ya? Enggak, padahal mencuri. Hanya itu, Tuhan. Oh. Sekarang sejarah bahasa jujur dan tidak jujur, yaitu bohong dan jujur. Kalau bohong adalah memutarbalikkan kebenaran, maka itu di dalam bahasa Al-Quran, orang yang kafir itu pembohong. Walaupun dia jujur dalam perilakunya. Di orangnya gak nyolong. Ini berandai-andai kan diekspresikan bahwa Ahok ini gak direkam kan, adalah utusan Yesus sebagai pemimpin Jakarta dan Indonesia gitu kan. Ini utusan Yesus. Di orang sangat jujur, tidak korup. Ini berandai-andai dia memang jujur. Selama dia tidak menyembah Allah, dia tidak jujur. Walaupun perilaku hubungan antara manusia dan manusia jujur. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Ini tidak ada muatan politis, tidak ada ya. Anda mau milih Ahok atau tidak milih Ahok, terserah Anda. Milih Ahok neraka, tidak milih Ahok enggak apa-apa gitu kan. Pilih bebas. Kayak enggak ada yang lain, karena haram menurut hukum Islam ya. Ini intermezzo aja, intermezzo. Hukumnya haram, dan haramnya melebihi makan babi. Makan babi haram? Haram. Milih pemimpin kafir? Haram. Haramnya lebih daripada itu. Oh, nanti besok masuk detikcom ya. Bisa heboh nanti ya. Karena kasus syara nanti sih. Baik. Di dalam bahasa Arab, kadzaba itu yang tadinya benar, dia tolak kebenaran. Di dalam bahasa Al-Quran itu sudah bohong. Yang gampang aja, ada orang buang sampah sembarangan. Gak boleh buang sampah sembarangan. Nah, di dalam bahasa Arab dia sudah berbohong. Dan bahasa Indonesia tidak pakai dia berbohong. Maka bahasa standarisasi Al-Quran dengan standarisasi tradisi berbeda. Ini harus dijelaskan dulu secara bahasa. Sebelum ngomong ngalur ngidul, bahasa bohong itu apa? Buang sampah. Arifin jangan buang sampah. Oh ya, mohon maaf. Dia jujur. Padahal ini kan nggak ada. Kalau di dalam tradisi bahasa kita nggak ada hubungannya dengan kejujuran, betul? Karena saya membenarkan yang benar. Orang yang bilang jangan buang sampah, oh ya benar, mohon maaf, saya salah. Ah, itu jujur dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, beda dengan buang sampah. Jangan buang sampah lah, biarin aja. Ah, dia bohong. Karena menolak kebenaran. Itu dulu. Karena bahasa Al-Quran, saya sedih sekali ketika itu saya nonton televisi. Jarang sekali saya nonton TV. Waktu itu di TV One, mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun yang lalu, ada ustaz yang menerangkan tentang bohong. Saya bilang, wah, itu mah konsep bohong dalam tradisi, bukan konsep bohong di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, Pak Ahok jujur, dia tidak korup, dia ngomong apa adanya, komitmennya tinggi, blablabla. Kenapa Anda katakan dia bohong? Karena dia mengatakan 3:1, 1:3. Paham maksud saya? Enggak fair, betul? Akal sehat mengatakan 1 adalah 1, 3 adalah 3. Maksud saya adalah ketuhanan, Trini. Jadi sesungguhnya orang yang menolak kebenaran di dalam bahasa Al-Quran, saya tidak bicara bahasa tradisi, adalah dia sudah berbohong. Berbohong terhadap apa? Pertama kali adalah alam semesta serta sisinya, dan alam semesta adalah ciptaan Allah. Alam semesta mengatakan satu adalah satu, tiga adalah tiga, kan gitu. Di mana saja memungkiri gitu. Akal sehat mengatakan yang ngatur alam semesta, akal sehat ini alam semesta, ini part daripada alam semesta adalah akal, dan ini dari Allah mengatakan yang ngatur yang benar adalah satu. Kalau yang ngatur banyak berarti bohong dia. Tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini dalilnya, karena dalilnya sangat banyak sekali gitu kan. Jadi kalau kita coba contoh-contohnya bisa dicatat biar cepat gitu kan. Contoh. Kadzabat 'adun mursalin. Kaum 'ad mendustakan. Itu surat Asy-Syu'ara 100. Surat Asy-Syu'ara itu surat 26 ayat 123. Ini Syu'ara. Coba buka. Surat Syu'ara juga ayat 141. Tadi 123. Surat Syu'ara juga ya, surat 26 tadi ayat 123. Ayat 105 juga tentang kadzabat qaum Nuh, yaitu kaumnya Nuh, dia menolak kebenaran. 105. Asy-Syu'ara juga yaitu 141. Asy-Syu'ara juga yaitu surat Asy-Syu'ara juga 160. Ini contoh-contoh saja ya. Coba buka, baca surat Asy-Syu'ara 105, karena ada yang tidak membawa Al-Qur'an. Silakan. Ya, yang bawa mic, yang pakai mic. Coba. Dapat enggak? Dapat 105. I artinya, artinya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. 123. Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. 141. Maka bertakwalah kepada salah. 141. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. 160. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Nah, ini dipakai di dalam bahasa Al-Qur'an. Mendustakan pakainya. Tapi kalau kita pakai bahasa tradisi, bohong. Apa yang bohong? Karena berdusta adalah bohong. Maksud daripada dusta adalah dia tidak menerima kebenaran. Bukan hanya tidak menerima, diputar. Yang benar jadi batil, yang batil menjadi benar, diputar sama dia. Jadi mau itu Fir'aun, mau itu Namrud, mau semuanya. Kalau Fir'aun kan Musa kan, di sini berbicara kisahnya Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisahnya Nabi Lut, kisah. Jadi orang kafir siapapun yang tidak menyembah Allah, dia bohong. Maka ini agak susah-susah bang. Ini banyak orang nggak ngeh. Maka perhatikan ini, di dalam Islam tidak dibutuhkan ayat yang memaksa orang lain masuk Islam. Bahkan dilarang, la ikroha, ini gak boleh maksain orang masuk Islam. Kenapa? Karena ayat selanjutnya, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Yang benar udah jelas, pakai akal juga dapat, bahasa gaul nih. Yang benar udah jelas, pakai akal juga dapat, oh ini benar nih. Lakum dinukum. Wah, silakan ibadah, silakan. Saya ibadah, enggak usah dicampur, silakan. Nanti lama-lama juga akal akan mengarah kepada tauhid. Maka itu Islam walaupun diserang tetap eksis. Kalau ajaran Islam adalah sebuah ideologi manusia, udah hancur. Musuhnya banyak banget. Sekarang saya bahas Kristen. Orang Kristen di dalam kitab sucinya, kita ini sesat, domba-domba yang sesat yang harus diselamatkan. Ini bahasa mereka. Jadi kita harus punya kepedulian, ayo masuk Kristen, ayo. Jadi mereka ada unsur memaksakan. Tidak ada konsep ajaran Kristen, silakan agama Anda, agama Anda, agama Anda ada. Ayo sini. Maka mereka sungguhnya kitab suci mereka sudah mengajarkan tidak toleran. Walaupun undang-undang negara Republik Indonesia mengangkat toleransi, benturan dengan ajaran agama mereka. Ini kitab suci yang mereka pegang. Maka mereka ada konsep kristenisasi. Selama Anda depan Anda orang Islam harus dimasukkan Kristen, harus dimasukkan. Kalau kita enggak, Anda mau Kristen silakan, lakum dinukum. Kenapa? Nah ini. Karena yang benar akan nampak. Maka itu orang-orang akan memprediksikan agama terbesar di dunia nanti adalah Islam. Di Eropa, di Amerika, di Kanada, di mana, itu berkembang Islamnya cepat sekali, termasuk juga di Jepang. Karena dengan berpikir, karena kebenaran akan nampak. Subhanallah. Nah ini saya menjelaskan dulu konsepsi bohong di dalam Al-Quran dengan konsepsi bohong dalam tradisi. Berbeda banget. Berbeda banget ya. Jadi kaum Nuh, kaum Lut, kaum yang dilaknat oleh Allah, mereka bohong ya. Jadi kalau kita kan bohongnya beda lagi. Sempit sekali pemahaman bohong di dalam bahasa Al-Quran. Jauh lebih dahsyat daripada di dalam bahasa tradisi kita. Ini bohong dalam konteks iman. Karena kebenaran adalah yang ngatur alam semesta adalah satu, gak mungkin dua. Kalau dua hancur alam semesta. Yang satu matahari dari barat, yang satu enggak, maunya dari timur. Udah hancur itu. Laukana fihi ma'aliyatun la fasadat. Allah mengatakan kalau Allah di situ ada Tuhan lebih daripada satu, akan hancur alam semesta. Logik banget, logik. Kalau ada mobil drivernya dua, yang satu mau belok kanan, yang satu belok kiri, ini berandai-andai kan, gak mungkin drivernya dua. Nah, pasti satu. Maka di dalam bahasa Al-Qur'anul di dalam bahasa hadis tadi, pintu utamanya pintu utamanya surga adalah kebenaran, jujur. Jadi jujur itu bukan perilaku, oh, tadi uang mana ini, oh jujur. Oh enggak, bukan hanya itu. Yang benar adalah benar. Membenarkan. Maka itu ada istilah sedekah. Sedekah bagai-bagai tradisi yang didesain oleh tradisi, sedekah dalam Al-Quran hadis berbeda lagi ya. Berbeda lagi antara sedekah, antara tradisi dan dalam Al-Quran dan hadis, beda lagi. Sedekah tradisi artinya apa? Ya, matanya orang fokusnya kesini semua. Saya ngeliat matanya pada kesini. Jijik. Bawa ke sana aja, bawa di dalam kamarnya. Saya enggak butuh. Nah, bawain. Di dalam kamar ya, nak ya. Di kamar sana. Ke sana bawa. Halo, sakit. Nah, sana bawa sana. Bawa. Bawa aja itu enggak gambar itu boleh. Enggak usah. Nah, sana. Mata Bapak-bapak Ibu kesini lagi enggak kesini. Saingan kompetitornya anak-anak. Jadi keimanan itu sesungguhnya dengan akal klik, masuk akal. Jadi bicara tauhid itu akal akan mengarah kepada tauhid. Sehebat apapun orang, kalau betul-betul dia objektif, dia akan masuk Islam. Yang tidak memasukkan Islam adalah fanatisme, fanatik. Maka di dalam Islam, man da'a ilal al-sabiyah faqad da'a ilal jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kefanatikan, maka dia mengajak kepada jahiliyah, kebodohan. Pak Ustaz, bukanlah kita harus fanatik Tuhan itu satu. Tidak, kalau fanatik itu gak pakai akal pokoknya. Tapi Tuhan itu satu pakai akal kita. Beda. Pokoknya Tuhan itu tiga, gak usah ngomong yang lain. Tiga, itu fanatik itu, doktrin. Kalau kita gak masuk akal, gak make sense, buang. Ini perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Maka itu seluruh, walaupun perilaku seseorang itu baik, dia senyum, dia bersedekah, tapi dia kafir, taruhlah dia orang Kristiani, dan neraka. Karena akidahnya tahu bukan tauhid. Maka salah satu kuncinya surga diantaranya adalah la ilaha illallah miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Hadis ya. Kuncinya surga adalah syahadat la ilaha illallah. Ini kuncinya. Nah, yang menolak tentang la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan Buddha, Tuhan ini. Tapi orang Buddha sendiri saya tanya, Buddha itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan anda gak ada sih sebetulnya, yang penting buat baik gitu kan. Sampai yang ahli Buddha ngobrol dengan saya, Arifin, Mr. Arifin, ini agama kita gak jelas. Dia ngomong begitu, saya diem aja kan. Udah tau gak jelas kenapa tetap berpegang teguh pada agama anda gitu. Pusing saya. Saya ini ahli, dianggap ahli agama Buddha. Saya bikin rumusan, enggak jelas agama ini. Buddha menurut anda apa? Itu dia salah satu kita, Tuhan kita siapa aja. Sekarang menurut anda, saya ini berbuat baik. Menurut agama Buddha baik gak saya? Baik. Surga dong? Iya. Sini aja masuk Islam sini. Apa itu pusing gitu kan. Yang penting anda berbuat baik seperti Buddha. Seperti Buddha ini agama Buddha, bukan agama saya. Loh kalau dibalik, Arifin, kalau anda ngeliat saya baik gak? Anda Islam bukan? Bukan, gak baik. Loh saya kan tidak nyakitin anda, menghormati anda, gitu kan. Berbuat baik, tidak berzina, tidak membunuh, kan tidak baik dalam Islam. Karena anda tidak menghormati Tuhan anda, tidak mengakui Tuhan anda siapa. Ada tamu berbuat baik di sini, dia senyum, tapi tidak mengakui Pak Ali dan Bu Ali. Nggak mengakui tuan rumah, diusir sama tuan rumah, iya. Kira-kira gitulah gambarannya. Dari sini kita lihat bahwa ketika orang itu berbohong, ya berbohong nomor satu adalah berbohong, mendustakan la ilaha illallah. Itu paham perang dulu. Itu tadi sudah diterangkan. Lihat, ini pernah saya jelasin. Panggil Nuh. Ini orang-orang kaya nih. Ini menceritakan Al-Quran. Kisah Nuh ini selalu menarik buat saya untuk kita kaji ulang. Sampai ada namanya surat Nuh. Kan ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, ada surat kan, ada surat Muhammad. Panggil Nuh sini. Kita ini kan kamu tahu kita ini siapa. Kita kan orang-orang kaya ini. Ya, terus pikir-pikir ajaran kamu ini benar sih. Daripada Tuhan yang banyak begini, emang Tuhan satu, masuk akal. Ah, terus kita ikut ente deh, Nuh. Nah, gitu dong. Tapi syaratnya satu. Apaan syaratnya? Anda yang penting menyembah Tuhan Allah, jangan berharap oke, ikut ente. Syaratnya satu, apaan? Itu orang-orang miskin yang ikut sama kamu. Lepasin, masa kita sama orang miskin dia barikan bapak-bapak. Pride. Ditolak nama Nuh. Kebenaran itu siapapun. Tidak ada kebenaran memihak kepada orang kaya, gitu kan. Membela yang benar apa membela yang bayar, gitu kan. Gitu kan. Tidak. Ditolak. Berarti anda hanya untuk menunjukkan saya orang kaya. Jadi kalau saya perhatikan Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Fir'aun tuh udah mikir, iya benar ya. Tapi Fir'aun dibisikannya, enggak kamu tuh Tuhan. Oh iya saya Tuhan. Jadi bisikan kanan kiri ini kadang-kadang menyebabkan orang berpikir jadi salah. Karena bahasa caturnya udah skakster, ada ini mujizat ini, ada kodok katak, ada belalang, ada air menjadi darah. Jadi kisah Nabi Musa, saya tidak bicara kisah-kisah Nabi. Itu udah mentok deh. Aduh, Musa deh, bingung deh. Kan sudah tahu kisahnya Nabi Musa ya. Ya ular sudah dimakan. Ini udah mentok nih, ini urusan Tuhan gitu. tapi tetap membohong. Tidak. Dari sinilah menolak kebenaran adalah berbohong di dalam bahasa Al-Quran, berdusta. Nah, saya tidak bahas tentang berdusta di dalam konteks iman. Yang kita akan fokuskan lagi, kita di dalam konteks yang sudah beriman. Jadi sudah masuk sama hidayah. Hidayah juga begitu. Hidayah yang paling mendasar adalah dia beriman atau tidak beriman. Nah, kita sudah beriman, tetap aja ihdinas siratal, kan gitu. Tetap minta hidayah, betul kan? Karena hidayah itu ada tingkatan-tingkatannya, ada grade-gradenya. Sudah beriman, alhamdulillah. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, padahal dia orang beriman. Nah, ini kan divideokan, bukan divideokan lagi, difilmkan di Saudi Arabia gara-gara heboh. Bahasa gaulnya preman-premannya naik taksi gitu kan, yang akhirnya difilmin. Gitu. Supir taksinya nanya, sholat itu perjalanan jauh berapa ratus kilometer? Kalau di sana naik taksi kadang-kala 500 kilometer, 400 kilometer. Kita naik taksi dari kota Madinah ke kota Mekah aja kan, itu udah hampir 500 kilometer kan gitu. Di sana biasa begitu, kalau di Indonesia kan jarang naik taksi 500 km habis duitnya gitu. Jakarta Tegal naik taksi habis duitnya gitu. Kalau di Saudi biasa naik taksi sholat. Perketawaan tiga orang. Haha. Inti aja sholat. Ini kan orang Islam, enggak mungkin dia enggak Islam, dia orang Saudi gimana? Ya udah nanti kan sholat sopir, kita berarti kita tunggu di mobil nanti sholat sana. Habis itu kalian ini kan orang Islam, ngomong ceramah dikit, masa ente gak nyembah Tuhan ente? Ini dialog ini dijadikan film, di Saudi Arabia dijadikan film karena kisahnya nyata. Udah pernah dengar kisah ini? Ini lah saya cerita. Tadi gak kedengeran gitu kan, bercanda ibu ya, habis gitu. Canda yuk. Abis makan biasanya kan begini kita nih. Saya udah ngerti banget. Kemarin waktu seminar abis makan kasih film kematian, betul mati. After lunch biasanya kan kepala jadi 1 ton. Udah gitu. Kita ini Islam, bapak ibu kita Islam, tapi nggak pernah sholat ya, kayak gini lah, masih muda. Dia padahal udah diincar malaikat pencabut nyawanya itu. Oke. Sekali aja masa gak mau sujud deh. Nah, pimpinannya yang di depan nih. Udah. Ikutin aja sholat. Udah 15 tahun kita gak pernah sholat. Gitu kan. Tahu kata-kata 15 tahun tuh dari anggotanya ternyata adik kandungnya. Pimpinan premannya. Yaudah deh sholat. Ikutin aja sholat. Sekali-sekali udah sholat. Budu mereka sholat. Saya tidak tahu, ini kan skenario Allah ya. Jangan nanyain saya kenapa begini, ini skenario Allah, ini kisah nyata. Sholatlah di rest area, bukan di rest room, di rest area. Sama-sama rest tapi hati-hati, artinya jauh banget gitu. Di rest area, di ada kafe, ada ini, di sholat di situ. Sholat bertiga imam, udah salam yang satu tetap sujud. Assalamualaikum. Yang dua lagi, makanya ente sholat, gak bisa sholat nih, bangun. Gak bangun. Ternyata wafat. Itulah pimpinan premannya. Dia menjerit. Oh, kenapa kamu menjerit? Saya adik kandungnya, dia tidak pernah sholat. Dan dia sholat dalam keadaan sujud bertasbih kepada Allah. Jangan jealous, itu urusan Allah. Anda gak boleh jealous. Mau diapain? Curang banget pak, gitu. Jangan ngomong begitu, itu urusan Allah. Dia udah bunuh 100 masuk surga, pernah dengar saya ceritakan di sini kan? Itu urusan Allah lah, jangan masuk kafling Allah, terserah Allah. Maka itu kalau kita ngeliat orang, mohon maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki tatoan, rambut nggak bisa ditato sih, maksud saya tubuhnya penuh tatoan gitu kan? Apa kabar? Neraka itu nggak boleh. Andang itu haram hukumnya, judgment ha? Haram. Anda ngejudge orang lain haram. Karena dia bisa menjadi taubat dan lebih soleh dari kita. Allahu a'lam. Itu urusan Allah. Jadi tidak boleh masuki kafling-kafling yang bukan milik kita, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Orang yang seperti ini sesungguhnya dia sudah dapat hidayah tentang mengakui adanya la ilaha tapi tidak sholat. Berarti tingkatan hidayah ada tingkatan-tingkatannya. Sampai pun orang yang mengatakan la ilaha illallah sudah membenarkan adanya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah sebagai Tuhan, tapi dia suka bohong, betul? Nah, bohongnya berarti lain lagi tingkatannya. Ini maksud saya. Jadi tadi hadis tadi sangat luas sekali pemahamannya. Kebenaran, kejujuran dengan kebohongan tadi. Ini luas, ada tingkatan-tingkatannya. Di sinilah yang saya akan terangkan tentang kebohongan. Kejujuran adalah pintu daripada surga, kebohongan adalah pintu daripada neraka. Apa iya orang sudah la ilaha illallah tidak bohong? Koruptornya banyak banget, nyolong sana, nyolong sini, gitu kan. Baik. Nanti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda akan bingung. Kalau ada hadis mengatakan orang yang beriman itu tidak akan berbohong. Dia bisa saja mencuri dan berzina tapi berbohong tidak, membingungkan kita hadis ini. Maksud daripada ini adalah berbohong menunjukkan bisa melebihi daripada zina dan membunuh dan mencuri dan seterusnya. Karena dia pintu daripada seluruh maksiat. Yang kedua, pemahaman hadis ini adalah ketika orang itu berbohong tidak mengakui dalam tanda kutip, Allah Maha melihat, Maha memonitor perilaku dia. Sama saja, mohon maaf, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia melakukan hal itu sebetulnya imannya sudah hilang saat itu. Kalau para koruptor masuk penjara, kenapa Anda mencuri uang rakyat? Apakah Anda tidak beriman pada Allah? Beriman. Iman pada akhirat? Beriman pada hari. Iman pada Allah. Begini terus, beriman semua, kan? Nah, ini nanti kaitannya dengan diri kita, dengan diri anak-anak kita. Kalau ada kebohongan dalam diri kita, waspadalah. Itu adalah pintu seluruh perbuatan maksiat. Maka itu an-nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang tidak berbohong. Ketika Rasulullah SAW mengatakan berdialog dengan seorang yang maksiatnya dahsyatnya luar biasa, datang, engkau Rasul, maksudnya engkau utusan Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, iya, saya ingin berbuat baik dan mengikuti ajaran engkau. Terus ini anak muda, bahasa gaulnya songong gitu, nyeleneh bahasa Jawanya, nyeleneh, orangnya tidak baik, tutur katanya tidak baik, perilakunya tidak baik, tapi karena Nabi adalah utusan Allah, tenang dia ya. Sebab itu semuanya apa? Saya mau mengikuti ajaran engkau asalkan aturannya jangan banyak-banyak. Karena saya sudah berbuat jauh dari aturan yang benar. Artinya saya mau kembali kepada ajaran yang benar, engkau sebagai utusan Allah, dan saya ingin baik. Tapi syaratnya satu, jangan banyak-banyak aturannya. Jadi berapa? Aturannya satu saja. Islam kan aturannya banyak, enggak boleh minum, enggak boleh makan babi, khamar maksudnya, enggak boleh ghibah, enggak banyak lah ya. Harus sholat, harus puasa. Nah, ini yang saya katakan nyeleneh bahasa kita itu. Nabi cerdas, genius. Nabi mengatakan, iya, ada, bisa, bisa. Satu aja, iya satu. Aturannya satu aja, iya satu. Kira-kira aturannya apa? Jangan berbohong. Oh, anak muda ini, itu doang. Cemen banget, itu doang. Dimeremehkan. Itu doang ya. Cincailah. Lepaslah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau berzina. Dia mau mabuk, dia bilang, "Oh, kalau saya mabuk," ditanya Nabi, "Teh mabuk lagi enggak?" Saya bilang, "Enggak, padahal saya mabuk saya bohong." Kayak gitu. Nanti kalau saya berzina, kamu masih berzina gak? Berbuat maksiat? Enggak, berarti saya bohong. Kalaupun saya mabok, iya saya mabok pun saya berbohong, karena tadi saya sudah ingin baik. Ini berarti kagak ingin baik. Mutur dia mutur. hari dikejar Nabi. Belum datang waktu untuk dikejar. Mana Nabi? Engkau betul-betul Rasulullah, utusan Allah. Dahsyat sekali kata-kata, tidak bohong, tidak bohong-bohong. Itu nutup seluruh perbuatan maksiat. Subhanallah. Ini level bohong dalam arti yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan saya yang pertama. Yang pertama itu sudah saya tidak bahas yang pertama. Tapi kita sudah ngerti, oh, berbohong ini di dalam Al-Quran berbeda dengan berbohong di dalam tradisi itu. Baik, bukalah surat Al-Maun. Kan udah hafal. Ara'aital ladzi. Nah, coba baca. Aha, hafal kan? Baik, sudah? Silakan yang membawa mic. Ya, silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat. Kita bak satu-satu. Coba dari tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Lihat, di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, yatim itu berbeda dengan miskin. Orang yatim itu belum tentu miskin. Orang miskin belum tentu. Gak ada hubungan. Kalau teks-teks di dalam Al-Quran, dalam hadis, ya cepat, yatim itu istilahnya dimuliakan. Kalau orang miskin dikasih makan, am, bahasanya. Nah, digabung bisa nggak? Banyak udah yatim miskin sabar-sabar. Karena itu, ya. Kalau yatim dimuliakan. Nah, dimuliakan. Kata-kata dimuliakan ini karena anak yatim itu bukan hanya materi, yang nomor satu adalah kasih sayang. Saya belum apa-apa ketawa. Jadi seandainya ada acara apa, ini Pak Arifin ceramah, nanti kita juga undur anak yatim. Kita mau santan, biasalah, banyaklah kegiatan kayak gitu, banyak ya. Bisa ceramah dulu anak yatim, Pak Riz, kemudian tuan rumahnya dengan kerasannya, dia kasih uang amplop, kan gitu kan. Sampai sini, saya duduk di sini, saya selalu senyum-senyum ketawa-tawa. Kenapa? Anak itu kan ngantri, ngantri dapet amplop, uyek. Kenapa? Karena di dalam hadis, kalau Anda mengelus anak yatim di sini kepalanya, setiap helaian rambut Anda mendapatkan rahmat dan digugurkan dosanya, kan gitu. Dapat pahala banyak. Jadi diusap-usap. Jadi anak yatim, biarin aja, yang penting dapat duit kan. Tapi anak yatim. Nah, ini pemahaman tekstual sebenarnya. Karena dimuliakan itu, dia kasih sayang, perhatian. Yang dimuliakan kan diperhatikan, gitu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tamunya. Tamu kan enggak harus miskin, betul? Dimuliakan. Yatim tidak harus miskin. Kadangkala kita lupa bahwa ada hal yang sangat penting sekali, yaitu perhatian, kasih sayang. Nah, kebanyakan yang melihara anak yatim sangar-sangar. Sekarang bantu di kabupaten Asuhan. Jadi kalau saya perhatikan ini ada budaya kita kebalik-balik gitu kan. Jadi kalau kita anak yatim itu seperti anak miskin. Ya betul, kita kasih makan itu bagus karena konteksnya dia miskin. Tapi dalam konteks dia anak yatim, kita harus butuh kasih sayang, memberikan kasih sayang. Maka ada istilah mengusap ini. Intinya pemahaman tekstual ya, boleh-boleh tekstual. Tapi kan maksudnya adalah kasih sayang, perhatian kepada anak yatim. Maka bahasa-bahasa Al-Quran kalau kita lihat ikram. Ikram adalah memuliakan. Kalau miskin baru kasih makan, berikan sebagian harta kamu gitu kan. Karena kalau yatim belum tentu dia miskin, kadang-kadang yatim tapi kaya dan dia tidak butuh harta sebetulnya, tapi butuh kasih sayang. Disinilah perbedaan antara yatim. Nah, sekarang sudah yatim miskin pula. Bagi mereka yang tidak memperhatikan, tidak ada pedulian kepada orang-orang susah, di dalam bahasa Al-Quran mereka mendustakan agama tadi. Kan orang lagi kan ini bahasa Al-Quran bukan bahasa saya. Kalau bahasa tradisi bohong. Tadi ngambil kue berapa? 2 padahal ngambil 3. Bohong kan gitu. Apa hubungannya dengan memuliakan disconnect? Maka bahasa ini harus saya selaraskan dengan bahasa wahyu. Kalau bahasa budaya ini enggak nyambung. Kok memuliakan, kalau kita tidak memuliakan anak yatim kok jadi bohong, mendustakan agama. Kenapa disebut mendustakan agama? Karena agama itu menganjurkan peduli kepada orang susah. Dia hanya sholat tapi tidak punya kepedulian, berarti menutup kebenaran. Itu yang disebut dengan mendustakan agama. Dahsyat bahasa Al-Quran tadi. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau saya perhatikan, berarti kalimat bohong di dalam Al-Quran berbeda dengan kalimat bohong di dalam bahasa tradisi. Bapak-bapak ibu, tahu gak arti sedekah itu apa secara bahasa? Sedekah itu kontradiksi daripada bohong, yaitu membenarkan. Bukan ngasih duit sedekah, tapi pemahaman kita sedekah hanya ngasih uang. Udah nih saya sedekah ini deh, sajadah buat anda deh, sajadah, walaupun terbuat dari kain kafan. Saya banget gitu kan. Yang kemarin, apalagi lah gak pernah seumur hidup saya diberikan kain kafan gitu kan. Karena saya sholat bisa cepat khusyuk karena sajadah yang sudah saya pakai dibanduli pakai kain kafan. Jadi saya selalu mengingat pada kematian. Jadi kembali lagi tadi, ketika orang itu mendustakan agama, maksudnya adalah agama menganjurkan kita punya kepedulian sosial. Dia tidak punya peduli. Dia hanya zikir aja. Kalau itu, maka kita tidak diciptakan karena sudah ada malaikat. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, ini pernah saya terangkan. Ya. Lalu di sini apa di mana gitu. Jadi, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang Khalifah 27 di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Gini, kan Allah ngomong malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kata-katanya khalifah, maksudnya ada manusia. Buat apa? Ntar berantem, bermusuh-musuhan, tumpah darah, pada perang. Udahlah, kami cukup berzikir, bertasbih kepada engkau, kan udah ada kami. Allah nutup, aku lebih tahu daripada kalian. Kira-kira gitu lah gambarnya. Berarti kan malaikat sudah berzikir, bertasbih, sujud pada Allah. Kalau emang kita hidup kita hanya untuk sujud berzikir doang, enggak kerja, enggak memakmurkan bumi, maka kita enggak diciptakan kalau sudah ada malaikat. Maka di dalam Islam, ajaran agama kita bukan hanya menyembah Allah, tapi juga punya kepedulian sosial. Bagi yang hanya menyembah Allah tidak peduli sosial, dia mendustakan agama. Dahsyat Al-Quran yang berbicara tentang kerajaan. Bahkan katakan ara'aita alladzi, bayangkan orang tidak tahu. Karena tugas kita adalah memakmurkan bumi, mengemban amanat Allah. Maka anak yatim di dalam Islam, contohnya surah Al-Fajr. Bukalah surah Al-Fajr. Tentang anak yatim pada ayat berapa? Surat berapa? Surat ke? Ini bahasa Al-Quran. Saya hanya menyontek. Jadi kenapa ada istilah yatim, ada istilah miskin. Kalau kita berbicara anak yatim, berbicara kemul, ya ini penting sekali supaya kita tidak membedakan ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sekali-kali bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Beda kan? Ini baru satu yatim dan miskin. Dari satu banyak. Maka bahasanya ini kan berbicara tentang rezeki sebetulnya. Kalau dia dapat nikmat, coba yang enak bukan dari situ. Inna rabbika lebih bersyukur, sebenarnya Allah memonitor Anda dari 15, coba dari 15 ribu. Maka adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, maka dimuliakannya dan diberinya kesenangan selalu. Dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Bahasanya apa? Memuliakan. Dengan apa? Menguji. Memuliakan. Kesenangan. Dan ujian bukan hanya dengan? Menguji dengan kesenangan dan kesuhan. Paham? Ujian itu bukan hanya sengsara, bapak-bapak ibu. Kita punya mata, ini kan nikmat. Yang satu buta nih. Oh, ente diuji membuta. Terus yang melek nggak diuji gitu? Diuji. Bahkan dalam hadis, barang siapa yang aku ambil kedua kemuliaannya dan dia bersabar, tidak akan aku kasihkan pahala kecuali surga. Maksudnya kedua kemuliaan dalam tafsir hadis adalah mata. Barang siapa yang buta dalam bahasa gaul gitu, tapi kata-kata tidak mau gitu, diambil oleh Allah. Barang siapa ini hadis kudusi, barang siapa aku ambil dua kemuliaan, maksudnya adalah mata. Jadi kemasnya Pak Rifin ini umur saya masih ingat, kondisi dokter setelah ini saya buta. Oh gitu, benar buta. Saya bilang, bapak, dalam hadis kursi, apabila seorang itu bersabar karena Allah mengambil dua kemuliaan. Ekstradisnya dua kemuliaan. Kalau dalam hadis maksudnya adalah kedua kematian. Maka sekali-kali aku tidak memberikan pahala kecuali surga. Hadis. Berarti kalau orang buta itu dia bersabar, dia ridho apa yang sudah diberikan oleh Allah, dia mendapatkan surga. Ini penting buat bapak-bapak ibu. ternyata ujian kesengsaraan banyak yang sukses. Ya, orang yang punya mata diuji juga dengan mata. Maka teks Al-Qur'annya begitu tadi, nikmat adalah ujian. Tadi ibu baca, coba baca lagi pelan-pelan, mungkin ada bingung. Maka adapun manusia, apabila Tuhan yang mengujinya, maka dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Lalu dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Kan nikmat kan? Allah sudah memuliakan saya. Dapat nikmat ini. Pada kata-kata ujian tadi. Maka selalu saya katakan nikmat itu ujian. Sengsara ujian. Seperti contoh orang yang buta ujian buat yang buta karena tidak punya mata. Yang punya mata ujian enggak? Ujian. Idza akhadtu karamatai 'abdi, apabila aku mengambil dua kemuliaan dari hambaku, yaitu kemudian dia itu buta, fasabara waqtabasa, kemudian dia bersabar, dia pasrah, dia bersabar karena kebutaannya. Aku tidak pernah memberikan apa-apa ganjaran kecuali surga. Subhanallah. Ini bahasa Arab memang begitu sering. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Aku tidak memberikan apa-apa kecuali surga. Selalu bahasanya begitu dalam bahasa Arab. Struktur bahasa Arab. Nah, berarti kita ujian dengan mata. Nah, sekarang ujian lagi dengan dan adapun apabila dia mengujinya, maka dia membatasi rezekinya, lalu dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Nah, kan, dua-duanya ujian kan? Giliran dia susah, ya Tuhan batasi rezeki. Sampai ngomong begini, Pak Ustaz, gimana katanya Tuhan itu Maha mendengar? Saya udah doa, ya kan? Dia bawa suami istri, apartemen waktu itu berdua. Orangnya di atas 60 tahun di dunia. Bapaknya udah mungkin 70 tahun lebih ya. Ngomong berdua. Saya kasih tahu sama tempe goreng. Karena kelamaan gak pulang-pulang. Jadi ganjel dulu makanya pakai tahu. Jadi karena pulang-pulang dia nangis aja. Itu udah lama gitu. Si suami dia, saya ini Pak Ustaz bertahajud tiap hari, ya kan Pak? Iya. Tiap hari doa, ya kan Pak? Iya. Jadi ke bapak itu, bapak itu udah besar, ayah saya kayak ini betul apa dia. Tapi hidup kita susah, ya kan Pak? Iya. Kenapa Allah mau jahat sekali sama saya? Jadi masih bingung. Coba udah doa, kenapa nggak dikasih-kasih? Ya, kan dulu kau nih, namanya orang curhat, ya kan? Kucok, wih, lama banget. Bapak Ibu ini makan tahu, makan tempe, minum teh. Tadi pagi Bapak Ibu waktu doa, ya Allah nanti sore kasih aku teh, sama tempe, sama tahu, minta itu lah. Enggak. Berarti Allah memberikan walaupun Anda tidak minta. Saya mau mendilet bahwasanya Allah itu gak dengar kita doa gak dikasih-kasih, itu lah. Bapak Ibu bisa makan, gigi Anda aktif, lidah Anda aktif, semua aktif dan bisa menikmati gak diimpus. Gak pakai sonde, gak pakai apa selang yang disuntik, karena orang udah bisa gigunya kan harus pakai sonde sebelum infus kan gitu. Apakah Anda doa waktu di Allah saya aktifkan lidah saya, kalau tenggorokan saya mak sehingga saya bisa tunggak itu nggak minta dikasih. Ibu bapak terima utang berapa juta? Oh, bukan juta lagi, ratusan juta. Oke, okay. Seandainya gigi Anda rontok semua, lidah Anda rontok, tenggorokan Anda rontok, apakah bisa dibayar 100 juta? Sebutan. Karena dia seolah-olah, nah inilah karakteristik orang yang tidak bersyukur. Lanjut, orang yang tidak bersyukur, lanjut. Tidak sekali-kali bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu makan harta pusaka itu dengan amat loba. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Jadi mencinta harta maka tidak ada kepedulian anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu, intermezzo sangat penting, pegang kata-kata ini. walaupun sudah tahu. Income seorang tergantung kan udah saya ajarin, tergantung ilmu kan pernah saya ajarin yang nyapu sehari ya 50 ribu. Kalau ini mah pengusat ngobrol, masa saya pernah nyapu sehari yang nyapu aja mas udah lama nyapu berapa mas gajinya 50 ribu. Yang di bawah over kan ada taman tuh kerjaan nyapu bersih taman nih berapa pak gajinya kalau bertahun 50 ribu sehari yang di dalam ruangan AC sekian. Ini kami bisa gitu ya. Dokter ya. Yang bedakan income adalah ilmu pernah saya ajarin ya. Nah, kalau orang tidak tahu ilmunya kuliah subuh maka dia gak kuliah subuh. Orang tidak tahu ilmunya mau berangkat ke masjid maka dia tidak berangkat ke masjid. Yang tidak tahu ilmunya tentang duha ya nggak salah duha kan gitu. Kalau punya ilmu dikejar, nggak dapetin income, ini kan tergantung ini pernah saya ajarin. Kalau income-nya setiap hari Anda mendapatkan pahala puasa tiap hari, apa ada yang harus dilakukan? Lupa ilmunya puasa sawal. Kalau Anda puasa sawal maka puasa seolah-olah setiap hari mendapatkan pahala puasa. Ya kan? Lalu ini kan sudah umum ini. Ya kan? Merasa jadi. Apa? Nah, setelah Ramadan ada sawal 6 hari sah. Kalau dalam hadis seperti kelas 1 tahun kan gitu. Ini kan sudah tahu semua gitu. Tapi kalau tidak punya ilmu, ngapain baru kemarin puasa? Puasa lagi ngapain kan gitu? Akhirnya tidak puasa, itu maksud nyong. Nanti ya kan? Nanti ada puasa namanya wahab. Haram. Kemarin ada puasa namanya zul. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia punya ilmu, dikejar. Oh, saya dihapuskan dosa selama 2 tahun. Oh, saya kan dapat income berarti income dalam tanda kutip. Rekening di bank mandiri bukan, seingat pahala ibadah apa yang menyebabkan Anda lebih hebat daripada sedekah emas bahkan dosa-dosa Anda walaupun sebanyak bumi di lautan dihapuskan adalah zikir 33 kali. Aha, kan pernah saya ajarin zikir 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali kan 190 tambah satu lagi la ilaha wahdahu la itu keras aja di sini ya. Di wajahnya ada yang berubah-ubah sih kan. dia nggak pernah belajar karena kurang intensif nggak apa-apa lah tapi kan sudah tahu saya bikin dekat sekarang. Kalau tadi bapak menukil dari hadis Nabi bahwa puasa 6 Syawal itu seperti puasa setahun, puasa itu kan bukanya maghrib mulainya fajar itu sih betul. Pahala apa? Ibadah apa yang mendapatkan pahala puasa seolah-olah puasanya nggak berhenti, seolah-olah dia tidak pernah batal, tidak pernah buka jadi puasa selama 24 jam, seolah pahalanya nggak ada puasa ngajar begitu paham maksudnya? Kan gini, ini kan 24 jam. Kalau kita puasa kan dari pagi sampai sore, kan gini. Di pahalanya segini nih. Ya malu dengan puasa kan gitu. Nah ibadah apa yang apabila Anda melakukannya seolah-olah Anda puasa nggak pernah makan pahalanya nggak ada ajaran puasa begitu ini cuma iya. Seandainya saya nggak tahu lah sehari itu hitungannya puasa mana 100 darah setengah ini seolah 200 sekarang bumbung pajak bukan hanya itu. Bapak-bapak ibu pernah mendengar sholat qobliyah subuh ini? Qobliyah subuh itu sama dengan sholat satu hari. Satu malam. Betul? Satu malam kan pernah dengar ya hadis ini kan? Atau lebih baik dari dunia serta isinya. Yeah. Nah iya kan? Nah, walaupun terlambat, iya. Tapi juga bisa langsung ya. Berarti di dalam hadis yang lain salat subuh jemaah sama dengan salat satu malam. Berarti kalau saya qobliyah subuh Kemudian sholat sembunyi berjamaah berarti? Dua malam. Dua malam, betul? Iya. Sholat sembunyi dua malam. Pahala apa? Berarti satu malam doang, abis itu gak dihitung lagi. Satu malam, berarti dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau dari maghrib sampai subuh, sholat aja, itu untuk dapat pahala itu Anda cukup dua rakaat sebelum subuh atau sholat subuh berjamaah. Berarti kalau qobliyah subuh plus sholat subuh berjamaah mendapatkan dua rakaat. Nah, sekarang pertanyaannya, ibadah apa yang Anda mendapatkan sholatnya seolah-olah sholatnya kagak berhenti? Puasa. Tadi kan puasa, sekarang sholat. Jadi saya bisa dari tahajud. Oke, sekarang saya gabung. Ibadah apa yang apabila Anda melakukannya, Anda seperti puasa tidak berhenti dan sholat tidak berhenti? Dasar? Dasar. Banyak kekodar. Enggak, itu belum sembuh. Ya. Apakah saya harus kasih hadiah umroh gratis? Mau gak saya ajarin? Mau. Setelah para wali murid ini. Jemaah. Baik, kemarin waktu seminar saya kasih hadiah kain kafan. Yang bisa jawab saya kasih kain kafan buat sajadah. Nah, itu buat kepalanya. Orang-orang ini hadiah tidak pernah Anda dapatkan seumur hidup Anda. Kamu berebutlah gitu, selalu ini kain kafan. Coba Anda sekali-sekali ya, saya pakai sholat, pakai kain kafan, sajadah, dikasih kain kafan, masalah dahsyat. Nah, kita pasti mati. Karena sholat yang khusus adalah ingat? Mati. Kematian, kalau nggak ingat mati. Mungkin? Apa? Tadi ibu baca, coba baca. Yang tadi, anak yatim dan orang miskin yang tadi surat al-fajr. Al-fajr. Al-fajr yang tadi. Bapak-bapak, perhatikan ini hadis Rasulullah SAW. Apabila Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan pahala seperti puasa tidak pernah makan dan salat tidak pernah berhenti. Perhatikan, saya baca hadis Rasulullah SAW. Ya, as-sa'i 'ala al-armalah wal miskin kal-mujahid fi sabilillah. وأحسن القاف والقائم لا يفتر والقصائم لا يفتر. Ibadah sosial yaitu yang mengantuni janda dan orang-orang miskin, berarti dia tidak punya bapak kan, anak-anaknya miskin. Jadi orang yang berjuang membela dan mengantuni janda dan orang miskin laksana kal mujahid, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaikan orang yang sholat tanpa berhenti dan orang puasa tanpa berbuka. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ini penting sekali, berarti kalau kita tidak punya kemudian rugi besar. Walaupun sunnah, kan gitu kan? Sunnah apabila kita kerjakan? Berpahala. Kalau tidak dikerjakan? Tidak apa-apa. Berarti itu tidak ikut pengajian saya. Rugi. Kalau, kan pernah saya ajarin sih. Ibadah sunnah apabila kita kerjakan untung? Besar. Apabila kita tinggalkan? Besar. Lupa semua nih pelajaran ini. Gitu kan. Apa sih kelamaan? Saya lagi besar. Ibadah sunnah itu proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Pernah saya terangkan. Iya. Ya kan? Proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Saya kasih contoh yang enam salah tadi kan. Ini pernah saya terangin. Betul, betul, Pak. Nah, Anda kalau tidak punya kepedulian di dalam Al-Quran berarti seperti mendustakan agama. Wow, ini kalimat dusta. Subhanallah. Oke, kembali lagi Al-Ma'un. Tadi Ibu, silakan. Tadi. Maka celakalah orang yang salah, yaitu orang yang lalai terhadap Allah. Jadi yang berbuat riya. Tadi nanti saya sambung, tak baru. Kita, saya ini, mohon maaf kalau saya ulang lagi. Tadi saya sudah berbicara ada yang hidayah bicara tauhid. Tapi sekarang saya sudah bicara hidayah, tapi sudah mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang beriman. Orang tidak dapat hidayah dalam tataran tauhid, orang kafir, ya. Kita sudah mendapat hidayah iman Islam, tapi tetap ihdinash shiratal mustaqim. Berarti tingkatan-tingkatannya sama tadi dusta. Dusta tadi Qomlut, Qomkamut, Qomnu, bla bla bla Fir'aun, mereka mendustakan. Ini dalam konteks mendustakan la ilaha illallah. Allah di dalam hadis yuftahul jannah la syahadat la ilaha illallah, yaitu kuncinya surga adalah syahadat la ilaha illallah. Ini mendustakan. Saya tidak bicara mendustakan yang dalam tataran tauhid. Saya bicara kita sudah Islam, ya kan? Tapi ada yang mendustakan, yaitu salah satunya dia tidak peduli sosial, dia hanya ibadah individual, di ibadah, di Allah. Tapi karena ada pedulian, itu teks Al-Qurannya berarti dia mendustakan agama. Ini Al-Quran mengatakan you can't do with deen. Pasti hafal semua awa'ita dan gitu. Lari gak hafal insya Allah disini, itu kan malam. Nanti berubah ya, berarti Anda tidak gaul sama ayat ini, padahal itu kan surat yang pendek ya, ar-ra'aital ladzi pertama fadzalika ladzi yad'u al-yatim, berarti dia yang tidak peduli kepada anak yatim, berarti dia mendustakan agama. Nah yang ini nih, orang yang sholat betul tapi lalai sholat, itu mendustakan agama. Saya sedih sekali mendengar ceramah menghujat, hujatannya pelurunya balik lagi pada dirinya. Dia menghujat kalau dalam berfatwa itu harus nisbah kepada ulama, kalau tidak dia bukan ulama. Jadi contohnya kalau pendapatnya fatwa begini, misalnya saya ditanya Ustaz Arifin, kan puasa dan sholat ada misalnya puasa aja yang penting namanya puasa, itu dia ulama, harus ada pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, pendapat itu baru ulama kan. Saya dengar. Nah ketika ditanya Pak Ustaz, ada dua tahun orang tidak sholat, apakah dia harus menggantikan sholatnya? Dia malas-malasan, dia meninggalkan sholatnya. Dia sendiri memberikan fatwa tidak pakai kalau tak kata pendapat ulama, dia ngasih hadis. Apabila orang lupa sholat, kemudian dia bangun dan ingat dia sholatlah karena harus membayar. Hadisnya dengan fatwanya kontradiksi. Orang yang lupa sholat beda dengan orang yang lalai sholat. Berbeda. Maka fatwanya tidak ketemu. Gini, bapak-bapak ibu gini. Seandainya kerja capek, tidur jam 3, bangun jam 7, astagfirullahaladzim. Sholat subuh, Anda harus sholat subuh. Itu hadis dari Bukhari. Itu ditayangkan. Saya ingin kaji. Seandainya sekarang sudah azan asar, kalau sholat asar mau maghrib, ini saya belum sholat zuhur deh. Andai-andai belum sholat zuhur, astagfirullahaladzim. Padahal saya sudah sholat asar. Iya tadi belum zuhur. Waktu Anda ingat sholat zuhur, itu betul. Namanya lupa. Iya. Nah, sekarang enggak. 2 tahun dia enggak sholat. Setahun lari, sholat deh. Besok enggak sholat, udah setahun, 2 tahun tidak sholat. Tanyalah Ustaz itu. Saya itu mengatakan, ya kalau yang lupa 1-2 aja harus bayar, gimana yang bayar harus dibayar, kan gitu fatwanya. Tidak demikian. Kalau tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan ini, yang ada harus bertaubat. Loh, kalau harus digantikan sholatnya, satu hari berapa kali sholat? 5. 1 tahun berapa? hari 365 kali 5 tahun kali 5 dulu, iya kali 5 dulu lah 365 oke kali 2 dulu deh, gampang ya gampang kali 2 dulu, 365 kali 2 berapa? 30 itu baru ketemu hari? Iya, 30 hari kali 5 35 ribuan iya kan? 7 kali 5, 3 kali 5 aja udah 35 35 ribuan? Iya 35, ah sedang banget jual beli kali 32 ribu sholat jadi dalam fikir jadi ribau dia akhirnya jadi bumerang. Kalau menurut saya memang Bapak Ibu, walaupun tukang beca kalau bahasa Jepang, walaupun tukang apa namanya tukang cendol dia ngomong benar, walaupun dia tidak ada CV-nya, dia ngomong benar, ambillah. Walaupun tukang beca sekalipun dia apa nggak boleh gitu, dia benar, ambillah walaupun tukang, walaupun CV-nya bukan LC, lucu sekali, gitu kan bukan LC, bukan Ustaz, gitu kan. Tetap kata-kata benar, ambillah. Itu namanya growth mindset, pikiran selalu terbuka dan itu berkembang. Itu penting. Saya selalu mengingatkan ini. Nah, sekarang kalau ada orang yang sholatnya lalai, itu fawailul musallin. Dia sholat tapi lalai. Ada nggak kata-kata catatan kakinya di bawahnya? Ada nggak ibu tadi? Ada nggak catatan kata-kata lalai di situ apa? Terjemahannya di bawah catatan kaki ada nggak? Apa itu? Saya nggak bisa baca di sekarang ini sekarang. Dokterku, karena semakin tambah umur, kemarin saya videoin kan, mata telinga semakin lemah karena faktor. Coba baca itu. Saya menurut. Orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Itu bukan aja, itu keterangan alhamdulillah. Coba anda dikasih ini aja, iya Allah yang kasih juga ya. Tapi itu gak dikasih alhamdulillah. Jadi bapak ibu dia lah ya, gak salah itu berat, amat sangat berat. Ketika beratnya maka tidak dibahas. Loh, kalau dibahas, maka seolah-olah masuk sudah diatur. Nah, kalau berarti kalau dia sholat udah digantikan 35 ribuan. Pasti pas di sini, sehari habis sholat sini, sholat sebulan ini. Tapi 35 ribu sholat. Belum dikalikan jumlah rakaat kali 7 ber. Betul kan? Kali 17. 35 ribu kali 7, sudah selupin lah. Gitu kan? Berapa ribu rakaat? Tiba. Oleh karena ketika orang lalai sholat dia bertaubat. Lalai bukan lupa. Nah lalai ada pemahaman lagi. Kalau tadi kan ninggalin dia nggak sholat sama sekali. Jelas ada lagi lalai dalam arti berbeda. Yaitu dia sholat tapi tipis-tipis. Ada lagi yang lebih parah, dia bolong-bolong, kadang-kadang salah subuh enggak, kadang-kadang salah zuhur enggak. Lima waktu, ini bolong satu, lima waktu, ini bolong dua. Yang parah tadi ya bolong semua setahun, dua tahun. Nah kalimat sahur, ada lagi yang bagus, enggak pernah ninggalin sholat. Enggak pernah ninggalin sholat. Tapi sahur, dia lalai, pikirannya enggak tahu kemana. Apakah ini dimasukkan Allah akan sahut kita lalu lupa maka ada sujud sahwi lupa Allah Akbar enak banget ini kalau nyuci kayak gini enak banget tapi lagi nyuci gitu nyuci apa lagi ini ya itu sekebat kali ini banget gitu kan kalau saya banget beda kalau musim hu ini omong kata kering-kering lagi omong kali. Jadi lucunya, apakah dia disebut dengan lupa? Tafsirnya panjang dalam hal ini. Jadi ada yang menafsirkan memang lupa, bukan lupa, memang dia tahu wajib tapi meninggalkan. Ada yang bolong-bolong karena kalau sholat karena nggak langka. Dari waktu ada yang bolong 2, ada yang bolong 3, ada yang tidak bolong-bolong tapi tipis-tipis kalau bahasa bapak itu kan. Mepet-mepet maksudnya. Bukan berarti tidak boleh mengundurkan sholat, seharian jam 12 azan, jam 1 boleh sholat, boleh, jam 2 juga boleh. Dalam kondisi itulah fleksibilitas ajaran agama Islam. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kan, gak betul juga. Ada lagi yang sholat udah benar, tapi dia pikirannya entah kemana. Apakah ini disebut dengan sahwi? Sahwi itu lupa. Maka ada bahasa wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah anda dekat-dekat dengan sholat dalam keadaan mabuk. Apakah ayat ini tidak atau sudah expired? Dalam konteksnya saat itu mabuk boleh, tapi jauh dari sholat. Tidak, tidak expired. Karena waktu itu sudah ditutup, khamr itu haram. Waktu itu khamr butuh proses pelan-pelan. Boleh minum tapi jauh dari sholat. Jadi jangan dekat-dekat sholat. Lama-lama dikit-dikit akhirnya tidak boleh. Berapa tahapan? Ada mengatakan 3, ada mengatakan 4 tahap untuk mengharamkan khamr. Karena khamr sudah seperti minum air putih zamannya Arab Jahiliyah, maka pelan-pelan dihapuskan. Nah, apakah ini disebut dengan sahun adalah dia orang-orang yang mabuk? Maka zaman sekarang memang sudah khamr tidak ada lagi haram. Maka bahasanya kalau sholat jangan sampai mabuk. Maksudnya orang mabuk adalah orang yang berbicara tidak sadar apa yang diucapkan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia sholat seperti mabuk dalam arti dia ucapkan tapi tidak sadar apa yang diucapkan. Orang mabuk kan gitu. Ngomong apalah ya. Karena ini orang mabuk. Apakah sholat di situ ada orang yang seperti itu? Allah alam ini kan tafsirnya banyak. Tapi orang yang lalai sholat sudah masuk klasifikasi mendustakan. Mendustakan apa? Agama. Dari ada malaikat-malaikat ini. Dari sini ada malaikat yang banyak ya. Jadi kalau dalam hadis itu begini, anak kecil itu ada malaikat matematiknya. Ada mereka kan, memang begitu. Jadi anda nggak boleh gendek, kalau gendek berarti anda saya. Kalau ada mereka keramat gendek gimana lagi kalau bukan setan, gitu kan? Sama juga orang tua udah sepuh, udah begini, gitu kan? Minta ini lah, minta ini seperti anak-anak itu mereka keramatnya ada. Jadi waktu grup jemaah haji kemarin kita bawa. Ada orang-orang tua, jangan pun orang tua sono aja akan gitu. Jangan. Dalam hadis orang yang sepuh-sepuh ini malaikat rahmatnya lebih banyak. Akhirnya bapak-bapak ibu yang seger-seger perhatikan yang tua-tua. Memang begitu hadisnya. Justru anda seharusnya sudah ditulis di dalam Al-Qur'an anda mendapat musibah banyak gara-gara anda menolong orang tua, dihapuskan musibah itu. Sama dalam hadis sekarang kala ya Allah jam 3 udah kukuruyuk kan gitu perang guru itu lah gitu kan kirain jam 5 ini ayam kesiapa kepanggian nih dia gak ngerti ilmunya itu ketika anda mendengar berdoa lah kenapa? Banyak malaikat kan? Ini pengalaman saya di ini sebetulnya di Mentawai. Jadi waktu di Mentawai itu tengah hutan ayam pada berkokok malam gitu kan. Kalau saya terus boleh begitu kan saya buat teman-teman ini. Itu malaikat rahmat. Ini kita berdoa karena doa itu ada malaikat rahmat. Biarin. Alhamdulillah. Ibu-ibu lagi diuji ada semua. Agar mendapat rahmat. Ini penting sekali buat kita. Itu yang ngantuk. Capek, capek. Bungi-bungi. Kayaknya yang terhibur Lina kayaknya. Cepet banget. Baik, itu tentang sholat. Lanjut. berbuat riya. Kenapa disebut mendustakan agama? Karena la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali, tidak ada yang aku besarkan kecuali. Walah baka fakab, walah baka fakab, fakab. Surah Al-Mudathir buka. Surah Al-Mudathir baca dari ayat 1, 2, 3. Baca bu. Gak nyala, menyala. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Emang itu mungkin agak sini sinyalnya itu. Tes 1, 2, 3. Dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dari gua gitu, dari gua Hira, dia kan mendapatkan wahyu. Ketawa dikir banget. Di bawah Jibril, wahyu di bawah Jibril. Ini namanya gaulnya sama Jibril, namanya maksudnya, bukan orangnya, namanya Jibril. Kalau negara Nabi ini Pak Wahyu. Wahyu dibawa oleh Jibril. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama kali turun, bukan surat. Kalau surat yang pertama kali turun adalah belum diajarin. Surat yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah. Kutukan. Kalau ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Ayat yang pertama kali turun itu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Dia belum berbentuk surat. Bahasa komputer software-nya belum komplit. Lagi di loading software belum komplit gitu kan. Nah, ketika satu software yang komplit, satu surat yang komplit pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Ya, ini untuk wawasan aja. Jadi kalau ada teka-teki, surat apakah yang pertama kali turun? Al-Fatihah. Ayat apakah yang pertama kali turun? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaq al-insana dan seterusnya. Oke? Ini tambahan. Setelah itu dia pulang, dia menggigil diselimuti oleh Khadijah. Bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan agungkanlah Tuhan warabbaka fakabbir. Lihat teks bahasa Arabnya, warabbaka fakabbir. Betul? Baca enggak Arabnya? Mohon maaf, Ibu baca Arab enggak? Coba baca Arabnya. Mana? Bisa enggak? Dari Iqra. Baca Arabnya bisa nggak? Siapa yang bisa baca Arabnya, Ibu? Bisa sih. Nggak bisa? Bisa. Kok pakai sih? Coba baca Arabnya. Farub buka fakabbir. Oke, sekarang dibalik baca dari ujung. Kabir roh depannya kan? Dibalik. Sama itu dibalik. Farub baka fakabbir. Dibalik. Roh baka. Betul? Rob buka kabir juga kan? Paham gak maksud saya? Hebatnya bahasa Arab. Gak Bali kan bisa nih. Warabbaka fakabbir. Nah sekarang fakabbir kan rohnya di ujung tuh. Iya. Dibaca dari ujung sekarang. Robbaka, robbuka juga kan. Iya. Nah sekarang kabir jadi sama. Robbuka kabir juga kan. Iya. Dasar bahasa Al-Quran kan. Yang gak ngerti lewat aja dulu ya. Kayak gini loh maksud saya. Sugus dibalik. Sugus. Aha. Permen sugus, permen waktu semas kecil. Sugus dibalik. Sugus. Robbaka. Kabir. Dibalik sama. Itu bahasa Arab dasar. Ini wahyu mustahil. Dulu dasarnya bahasa Arab. Maka yang dibesarkan, diagungkan apa? Tuhan Allah yang dibesarkan. Kebanyakan kita yang dibesarkan. Ini sendiri nama baik, nama ormas, Muhammadiyah, NU, apalagi yayasan, nama yang kita besarkan Allah. Jadi kalau ada riya yang dibesarkan, nah itulah mendustakan la ilaha il. Nyambungan nih maksud saya gitu kan. Maka yang mendusta bukan berarti mengambil kue tiga bilang dua, iya itu bohong juga. Tapi ketika dia ria itu dusta. Tiada dusta di antara kita. Subhanallah. Jadi ria itu mendustakan la ilaha illallah. Orang yang show off, membesarkan dirinya, harusnya membesarkan Allah azza wa jalla. Maka filosofi yayasan saya selalu yang kita besarkan Allah bukan nama yayasan. Buang ke tong sampah. Termasuk nama saya, buanglah ke tong sampah air menjadi keras. Karena tidak pernah kita disuruh hidup untuk membesarkan diri kita, tapi membesarkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Ingat itu, jangan sampai kebalik-balik. Hidup itu membesarkan nama baik diri, tidak, tapi membesarkan nama Allah. Kalau Anda membesarkan nama Allah, setiap langkah pasti nama Anda harum di mata Allah. Kita manusia Allah. Kadang-kadang manusia menghina kita, ya tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Jadi kadangkala saya pernah bikin status, akhirnya dikritik. Oh, saya bikin status lebih baik saya menjadi mutiara di mata Allah walaupun menjadi debu di mata manusia. Ini pernah saya terangin gitu. Ada yang ping, Pak Ustaz, kenapa begitu? Harusnya mutiara di mata Allah, mutiara di mata manusia. Kenapa Pak Ustaz statusnya lebih baik menjadi mutiara di mata Allah walaupun menjadi debu di mata manusia? Kenapa tidak menjadi mutiara di mata Allah, menjadi mutiara di mata manusia? Paham maksud saya? Saya bilang enggak. Tetap manusia bukan tujuan hidup saya. Saya dihina sejuta manusia, enggak apa-apa, yang penting mulia di mata Allah. Karena manusia enggak bisa jadi pegangan, kebenaran bukan di tangan manusia. Kalau kita mutiara di mata Allah, sesungguhnya mutiara di mata manusia yang soleh. Pakai yang soleh. Tahu? Kita menjadi debu tetap di mata manusia kalau tidak soleh. Tapi ketika kita mutiara di mata manusia, walaupun menjadi debu di mata, menjadi mutiara di mata Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia, berarti manusia yang tidak soleh. Itu maksudnya. Yang bingung-bingung ntar aja deh. Ya. Ini bahasa surah An-Naba. Surah An-Naba. Ya laitani kuntu. Turoba. Kan gini ceritanya. Dia ini, orang ini kafir. Selebritis, banyak, cantik dari kesehatan. Dah bisa kotor-kotor. Taruhlah pemain Hollywood. Ini beranikan baik. Dia sangat dimuliakan oleh manusia. Tapi tidak tidak sujud, tidak beriman. Nanti di akhirat, dulu lebih baik aku jadi debu. Bahasa Al-Quran. Padahal dia dulu top markotong. Kaya, gagah, perkasa, gitu kan. Dan sangat dihormati manusia. Jadi mutiara di mata manusia. Dia meninggal ada lilinnya. Kan ada lilinnya, waktu lilin kita foto-foto. Padahal di akhiratnya dia bilang, coba dulu aku menjadi the. Maka hidup itu yang penting menjadi mutiara di mata Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia. Dua-duanya dong, enggak. Satu doang, yaitu harus menjadi mutiara di mata Allah. Karena sesungguhnya kalau kita jadi mutiara di mata Allah, sesungguhnya kita jadi mutiara di mata manusia yang soleh. Manusia kan susah dipegang, gitu kan? Tapi maksudnya? Lanjut. Lanjut yang apa, Pak? Al-Ma'un. Udah banyak banget. Kan yang tadi Yura'un wa yamna'una Ma'un. Coba. Dan enggan memberikan bantuan. Dia menahan. Makanya itu tadi bapak-bapak ibu-ibu, ini penting sekali. Kita kadang-kadang melupakan kesolehan sosial, membangun kesolehan individual. Sampai pun senyum sangat jarang. Jangan sampai ini, padahal ini orang yang tidak berbuat baik, tidak berikan makanan kepada orang miskin, ini mendustakan agama. Alladzina yuraun wa yamna'una. Nah, orang udah sedekah, gak usah sedekah aja. Gak usah, kita punya masalah di keluarga. Apa? Kan ada ipar saya itu malas orang ini. Jadi anak-anaknya terlantar. Akhirnya istri saya, tolonglah mas, kasihan adik saya itu. Ini suaminya udah bertanggung jawab. Yaudah, tolong lahir, ditolongkan. Suaminya kagak kerja, lontang-lantung. Akhirnya, gak usah tolongan itu ipar kita. Kenapa? Gak mendidik dia. Kan gitu pemahamannya. Halo? Iya. Kalau kita kasih lagi anaknya, anaknya akhirnya gak bisa ujian karena belum bayar sekolah. Oh, ribut lah. Bukan ribut yang heboh, ini suami istri, akhirnya suami istri jalan. Gimana Pak Ustaz? Sari Anda jadi bapak-bapak, ibu jadi Ustaz. Coba pecahkan kasus ini. Apa? Gini. Kita ngasih adik ipar. Adik ipar kita tinggal kerja. Suaminya untuk anak-anaknya sekolah. Ya, anak-anaknya susah sekolah karena nggak dapat uang dari bapaknya. Karena gak kerja, nah, dibantu. Akhirnya gak usah bantu. Kenapa? Karena nanti gak mendidik orang tuanya, si bapak tadi. Paham maksudnya? Yeah. Bagaimana kalau kita bantu apa enggak? Oke, saya tanya Frogan, bapak-bapak ibu kita bantu atau tidak? Bantu. Tetap membantu itu yang benar. Gak usah biarin dia ngerti, biar dia susah sekalian. Nah, ini termasuk wayang nauna. Nanti akan sama seandainya itu. Ya udah benar bapak, biar mendidik, mengedukasi itu orang. Ah, Anda akan masuk ke golongan Yahudi. Di dalam surat Yasin. Yasin, kau tahu? Kau tahu? Gak ada lagi. Surat ya? Buka surat Yasin. Gitu kan? Surat ya? Yasin. Mana surat 30? 6. Ini kata-kata yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jal, yang sangat-sangat banyak orang baca Yasin tapi tidak tahu pola pikir orang Yahudi ketika disuruh oleh Allah SWT untuk memberikan sedekah. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan itu salah Allah, gitu kan. Yaitu ayat 47. Yasin 47. Ya, surat Yasin. Oke. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata, ini orang-orang kafir ini gagal-gagal orang Yahudi. Lanjut. Kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberikan makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Paham gak? Kita ini orang miskin, kita kasih makan. Orang-orang kafir gak mau. Apa pantas kita ngasih orang yang, kalau Allah harusnya ngasih makan dia, kenapa kita? Kenapa Allah senang bikin dia miskin? Kenapa Allah gak kasih makan? Yang salah Allah, bukan kita. Coba bahasa Arab agak sastra yang agak tinggi. Coba ulangi pelan-pelan ibu baca. Kalau Allah mau ngasih makan, kan kelar. Oh, no, yang disuruh, bukan kita. Gitu kan. Iya, saya kenal. Ini saya gak ngomongin diri saya. Ngomongin diri orang kafir. Ulangin ibu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang jika Allah menghendaki dia akan memberikannya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kan Allah yang ngasih makan. Allah harus intervensi dong. Allah kenapa bikin miskin orang itu? Kenapa Allah gak ngasih makan? Begitu. Bermain logika deh. Yang mencipta alam semesta siapa? Allah. Yang mencipta manusia Allah. Ya Allah ngasih makan, masa kita? Harusnya Allah, gak pantas kita ngasih makan. Harusnya Allah yang ngasih makan orang. Ini kata-kata orang kan? Kenapa yang dia miskin? Salah sendiri. Nah sama aja. Esensi dia juga. Ketika nonton TV, ganti channel, kebanjiran, aneh-aneh. Sekarang banjir lagi. Rasain kan kebuang sama sembarangan. Terus ya, betul kan ada salah dia. Terus kita tidak ada kepedulian. Sekarang dekat hutan, mabok semua. Salah sendiri kenapa hidup di hutan? Kan kebakar gitu kan. Yang harusnya bertanggung jawab para pengusaha-pengusaha yang membakar hutan nih. Jadi kita tidak ada kepedulian. Ini contoh-contoh begini. Di Syria pada perang, salah sedih presidennya. Kenapa? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita tidak boleh seperti itu sikapnya. Kita ngambil paradigmanya, kerangka berpikir. Ketika orang itu susah, emang itu ladang akhirat kita. Sampai pun yang sangat-sangat kecil ya dalam rumah tangga kita, istri kita ada kesalahan, emang itu ladang akhirat kita. Dia suami kita punya kesalahan, punya kurang, emang itu ladang akhirat. Kan yang pernah saya cerita, ibu ini mau kawin yang ke-8, ke-9, ibu. Emang ibu, walaupun anda mau kawin 1000 laki-laki tetap aja punya kebun. Gak mungkin perfect, gak ada manusia. Dan dalam kekurangan itulah kita punya kebun dulu. Kemudian disitulah ladang akhirat kita saling menutupi. Loh, kalau dunia semuanya gak ada yang miskin, yang ada miskin aja kadang-kadang gak punya peduli. Gitu kan? Subhanallah. Kalau bahasa saya, dalam hidup ini mayoritas di luar prediksi, betul? Itu aja banyak yang gak doa. Gimana kalau lembaran hidup kita mayoritas sesuai dengan prediksi kita? Lebih kagak doa lagi. Tapi yang maksud saya, mungkin udah agak capek gitu kan, bisa aja ada sih. Maksudnya apa sih, susah banget ceritanya. Udah tinggalin, gak penting. Jadi, berbohong itu ternyata dahsyat. Tidak sederhana apa yang kita pahami, ini baru surat satu dalil tentang berbohong, berbohong mungkin seluruh masih manusia. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, pertanyaan. Oh, itu jelas bohong kalau dalam tradisi, iya betul. Yang disebut dengan taubatan nasuha, udah kita close taubatan nasuha. Tadi saya terbesit dalam pikiran saya tentang bohong tadi. di dalam hadis emperan sorga. Pinggiran, bukan yang kelas VIP, bukan. Penghuninya adalah orang yang tidak berbohong walaupun bercanda. Aduh, saya setelah itu udah dosa saya banyak banget nih. Karena saya sering dulu tuh langsung sisir, lihat tuh ada cicak. Tul. Itu kan bercanda tuh. Itu enggak boleh. Kadangkala kita senggol ini supaya kita bilang ke sini kan, padahal kita di sini bercanda kan? Saya setelah ngeliat hadis itu, ih dosa saya banyak banget gitu. Maksud inyong bercanda, tapi gak buat kata Nabi bohong gak boleh walaupun bercanda. Kacau banget. Wah gitu kan. Ya kan kita nambah ilmu, akhirnya kita nambah, oh kan gitu. Nah pentingnya belajar kayak begini. Ya tadi ada pertanyaan. Bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Rattabayuratibu, tertib. Bahasa menjadi tertib dan sudah menjadi terstruktur. Ar-rawatib adalah sholat wajib. Subuh, zuhur, dan seterusnya asar, maghrib bisa tertib. Sunnah rawatib adalah sunnah yang nempel sama rawatib, yaitu qobliyah dan ba'di, sunnahnya. Jadi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, rawatib itu bahasa tertib. Rattaba yurattibu tertiban. Tertib menjadilah bahasa Indonesia yang tertib, terstruktur. Subuh pagi, siang zuhur, sore asar, menjelang malam maghrib, malam hari isya, itu terstruktur. Itu rawatib. Kalau sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang nempel sama yang rawatib. Sholat fajar, yaitu sholat subuh. Sunnah fajar adalah sholat qobliyah subuh. Di Indonesia sholat sunnah fajar sebelum azan subuh, salah. Ya. Harusnya setelah azan subuh namanya sunnah fajar. Ini contoh. Nah, ini secara bahasa kita harus ngerti ya. Ada lagi? Silakan. Ibu dulu. Silakan. Betul, itu hadis yang benar. Hadisnya beda. Seperempat. Oh tidak bisa kita konklusikan begitu, itu konklusinya logika. Gini, itu hadisnya beda-beda. Bahwasanya kita dianjurkan surat baca surat Kahfi, ada hadisnya, hadisnya sahih, yaitu setiap malam Jumat supaya kita bercahaya, mendapatkan cahaya dari Allah. Iya betul, selesai. Nah, surat Yasin bahwasanya dia adalah jantungnya Al-Qur'an, itu hadisnya benar gitu. Titik. Tidak digabung. Oh, kalau jantung berarti ya kita baca Yasin aja, berarti seolah-olah kalau Yasin berarti Kahfi termasuk. Ah, itu tidak bisa dikatakan demikian ya. Yang bagus ya Kahfi, Yasin gitu kan. Jadi tidak bisa disamakan antara keduanya. Jadi kalau Anda baca Yasin boleh enggak malam Jumat? Ya boleh. Saya bilang enggak boleh. Nah, ini yang ada kemakatan bidah, yang benar adalah Kahfi bukan Yasin. Enggak seperti itulah, gitu kan. Kasar banget gitu kan. Apa Islam separah itu gitu. Habis salat astagfirullah enggak boleh pakai al-azim. Saya dapat broadcast-nya itu. Itu salah. Saya bilang ini bisa membahayakan umat. Karena dia hanya penampilan, oh ini pasti benar dia ini. Akhirnya fanatik, maka itu tidak boleh fanatik kepada ustaz. Kita open mind, pendapat yang lain bagaimana pendapatnya. Karena berbahaya kalau fanatik nanti nuding orang salah. Rakan, gitu kan. Silakan Anda baca Yasin, silakan Anda baca Kahfi, gitu kan. Ada dasarnya. Ya, ada lagi? Silakan Bapak. Duduk gitu. Bisa gak jadi imam? Amat sangat bisa sekali. Mantap kan jawabannya? Udah amat sangat bisa sekali. Seandainya orang itu tidak bisa ruku, sujud, hanya pakai kursi, makmumnya sempurna, enggak apa-apa, dibolehkan. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu harus belajar fikih. Di Indonesia ini kurang belajar fikih. Karena kurang belajar fikih, jadi ketika ada kematian, enggak boleh. Bingung deh, bener. Ini kurang, sampai pun di MRPI itu kurang belajar fikih gitu kan. Masjid itu harus ada satu lembaga berbicara hukum Islam ya. Jadi boleh, ada lagi? Ya balik, monggo. Mendustakan agama, gradasinya itu kan lain, manung, agama, gimana? Lihat, memang perbedaan antara umat kaum dan kaum itu berbeda. Yes, kaumnya Nabi Nuh itu tidak sedahsyat kaumnya Nabi Hud. Beda. Gradasi dalam arti tingkatan kualitas intelektualnya beda. Ini yang jarang dibahas sebetulnya, Bapak. Gini, Bapak. Manusia itu sebelum mendapatkan namanya Al-Qur'anul Karim sebagai syariat yang komprehensif. Komprehensif artinya adalah mencakup seluruh aspek kehidupan, dipersiapkan oleh Allah manusia. Kesiapan untuk menerima Al-Qur'an itu berat. Maka manusia berkembang. Dari zamannya Nuh masih konservatif terus, ada Nabi Hud terus sekian ribu tahun, barulah manusia itu berkembang setelah cerdas, kira-kira udah pintar dan mampu, barulah diturunkan Al-Qur'an. Maka kenapa diturunkan banyak nabi? Untuk mempersiapkan kualitas manusianya. Jadi manusia itu berkembang. Ini yang saya dapatkan dalam kitab-kitab, buku-buku yang banyak selalu mengarah jawabannya ke sana. Apabila dalam buku-buku itu dibahas kenapa banyak nabi dan banyak kaum, ada pertanyaan. Dan penulis itu menjawab, hampir seluruh penulis buku mengatakan demikian. Ini hanya kopas, bukan dari pemikiran saya. Ini hanya nyontek buku. Mesti kalau kita baca, oh ya gitu. Nah, ketika mereka mendustakan, maka itu sesungguhnya ajaran Islam itu sangat mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tiga hal yang sangat fundamental, seluruh nabi gak pernah lepas dari tiga. Yang keempat beda-beda. Apa itu? Pertama, tauhid. Seluruh nabi ngajarin sembah Allah, itu nomor satu tuh. Nggak pernah lepas dari tiga ajaran. Yang kedua, abis mati ada kehidupan, namanya hari pembalasan, namanya akhirat. Dua. Yang ketiga, akhlakul karimah. Semua nabi nggak lepas dari tiga hal. Nah, setiap nabi beda-beda. Yang terakhir, yang keempat, syariatnya beda-beda. Sholatnya nggak pernah. Sholatnya Nabi Nuh gimana ya dengan Nabi Musa? Nggak tahu. Al-Quran nggak jelasin, hadis nggak jelasin. Berapa rokat? Nggak tahu. Ngadep kemana, Ustaz? Nabi Nuh, boro-boro Masjidil Aqsa juga belum ada. Kayaknya Ka'bah apa lagi belum ada, kan gitu. Nabi Nuh, itu nggak dibahas. Puasanya gimana? Nggak tahu. Itu yang nomor empat, syariat. Maka nomor satu adalah tauhid. Yang kedua, hari kebangkitan, yaitu hari pembalasan, hari akhir. Yang pertama adalah Allahnya. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akhlak, tidak boleh berzina, tidak boleh membohong. Ini akhlak, semua sama ini. Nah, kualitas kemanusiaannya untuk menerima syariat yang sangat komprehensif itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Bicara ekonomi, budaya, politik, apapun di dalamnya. Kebutuhan individual, kebutuhan sosial, kebutuhan apapun. Nah, ini butuh kekuatan, kemampuan, kecerdasan manusia. Itu yang disebut dengan Arab jahiliyah saat itu sudah mampu. Kenapa disebut jahiliyah? Karena akhlaknya. Karena menyembah Tuhan, Tuhannya dimakan, kan bodoh. Ini azan asar. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi itu saja. Ya, ada lagi pertanyaan? Sekali terakhir ya. Dua. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul banget. Salim sering sekali gitu. Ya, kita mengadakannya memang harus kita mengaji, ada promosi yang disediakan untuk siapin, nanti kita bikin proposal cari dana yang alhamdulillah sering sekali kita dapat menyatunya ratusan yatim. Nah, sementara saya sering dapat share, dan juga kemarin sudah tanya ke ustazah saya, ternyata di bulan Muharram ini kalau dia tidak membid'ahkan, tapi ada beberapa ustaz membid'ahkan karena tidak ada hubungannya. Jangan bilang bid'ah, bid'ah itu neraka, Bapak-bapak, Ibu. Anda ngejudge orang lain bid'ah, Anda ngejudge dia neraka. Ini penting ini. Kenapa saya tidak beraliran seperti itu? Karena judgement-nya tajam. Neraka, neraka, neraka, neraka. Saya ini neraka karena apa? Pakaian saya di bawah mata kaki. Saya neraka kenapa? Karena enggak pakai jenggot, neraka. Pak Ali juga neraka, gitu kan? Jadi judgement-nya begitu karena harus hukumnya wajib, begitu pemahaman mereka, judgement nerakanya ini. Ya, kita jadi Syiah gitu kan, labelingnya sesat. Yang terjadi adalah perpecahan antar umat, betul? Ya. Betul enggak? Iya. Yang membutuhkan kita gitu. Sebenarnya kita yang membutuhkan mereka ya, yang mendoakan kita bakal putus kan. Biar sepertinya dua jari kan kalau kita tidak membutuhkan mereka. Nah, kita aja kalau dia mampu enggak, ada yang hari enggak mampu ya sebisa kita punya mentalitas, punya wadah dan punya dana, dari kita bikin proposal dan berjalan banyak pas hari Muharram itu. Innamal a'malu bin show must go on. Lanjutkan Ibu, enggak bid'ah itu. Saya tidak mengatakan itu bid'ah sama sekali. Sekarang udah ada kayak gitu aja enggak ada yang perhatian sama yatim, apalagi enggak ada. Udah kayak gitu aja. Saya mendengar di WhatsApp Ustadz X, dia mengatakan satu keluarga cukup satu kambing. Benar, secara hukum fikih benar. 40 orang pun bisa satu. Seandainya saya punya istri 4, 10 anak, 10 anak, 10 anak, 10 anak, jadi 40 anak saya tambah istri jadi 3, 4 tambah saya berarti 45, kan gitu. Cukup satu kambing di broadcast itu kira-kira gitu kan. Benar, kalau Anda dipraktekan itu, sekarang aja kambingnya masih kurang, yang butuhkan banyak. Kalau diterapkan itu akhirnya yang berkorban sedikit. Enggak ada lagi sapi, enggak ada kambing gitu kan. Subhanallah. Orang berbuat baik dalam konteks kebaikan itu tidak apa-apa. Dalam hadis bilang man sanna fil islami sunnatan hasanatan falu ajruhu ajru man amila bi ilmil qiyamah min ghairi ayyinqus min ujrim syai wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan falu wajru wajru man amila bi ilmil qiyamah min ghairi ayyinqus min ujrim syai. Barang siapa mengajarkan sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Kemudian dibikin lagi tradisi, dia mendapatkan pahalanya 100% tanpa mengurangi pahala-pahala mereka yang baik. Tapi mengatakan hal yang jelek, maka dia menjadikan dosanya, mendapatkan dosa sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Dan menurut saya inilah kebaikan. Oh, kalau kebaikan tidak harus pakai dasar dalilnya. Ini pun pakai dalil memuliakan anak yatim. Belalah. Iya, tapi tanpa akad muharram kan gitu. Saya tanya kepada dia. Anda harus kasih dalil juga bahwa saya muharram tidak boleh memberikan kepada anak yatim. Kasih dalil juga dong. Enggak ada juga gitu kan. Anda betul, akan tetapi yang ada gini aja banyak yang tidak perhatian kepada anak yatim, apalagi nggak ada budaya Idul Adha yang sudah adanya masih kurang kita. Nah, kalau sudah tersosialisasi kan nanti kurang tuh masjid-masjid yang biasanya kambing banyak, sapi ada, malah berkurang, bukan menurun. Saya tanya orang itu, Anda lebaran mudik nggak? Haram, karena di dalam hadis nggak ada mudik. Gitu kan, masuk neraka semua tuh yang di jalan tol Cikampek itu neraka semua, jahanam semua. Karena bid'ah semuanya, kan gitu kan. Innalillahi wa raji'un. Disitulah kita harus melihat dengan bijak. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah dengan bijak. Bapak apa tadi, Pak? Silakan. Maris itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian ayat ke-14-nya, dan barang siapa menuntut kebenaran memakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan yang membuatnya. Tidak boleh, harus pakai hukum Allah. Harta bukan milik kita. Lahu ma fis samawati wa ma. Semua langit dan di bumi adalah milik Allah, termasuk harta kita. Saya meninggalkan harta X juta, meninggal dunia, yang bagi-bagi ini sekian adalah yang punya harta siapa? Allah. Ibu dapat sekian, ini istri dapat sekian, ini yang menentukan adalah Allah. Itulah menunjukkan harta milik Allah. Musyawarahnya udah gambreng, udah bagi merata, berandai-andai gitu kan. Dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya, ini seandainya, punya harta punya harta seandainya 60 juta. Ini berandai. Berandai-andai. Satu cewek, satu cowok. Cowok dua kali lipat, berarti dia 40 juta, ini 20 juta, betul kan? 20 juta, 40 juta. Halo, nyambung ya. 20 juta buat cowok, karena dua kali lipat jatah lidzakari mislu hadzil unsaini, laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Berarti si perempuan dapat 20 juta, laki-laki dapat 40 juta kan. Terus cowoknya ngomong gini, udah bagi rata aja dek, kasihan aku nih. Akhirnya 30 juta, 30 juta dibolehkan karena dia hibah. Iya dong. Paham maksudnya? Bapak ini dapat tadi berapa ya? 40 juta, saya dapat 20 juta. Udah dek, buat kamu dek. Kita 30. Berarti waris jalan, hukum Allah jalan. Dia hibah, dia ngasih saya hadiah buat saya. Boleh. Allah alam. Sudah itu harus, hukum Allah harus dijalanin gitu. Udah jelas harus menerapkan hukum Allah karena harta bukan milik kita. Nah tadi hibah dia ngasih, dia buat kamu deh, ini perempuan dia. Nah, itu hibah, ngasih hibah dibolehkan oleh Islam, hadiah boleh Islam, tapi tetap harus satu banding dua. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Thank you. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. هيا على الفلام. هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله